Yakub pasal 5. Kamu tata sugi, pesak dingi inte pang pakai ngaku. Laku marak kamu, lambating to kamu, sangala disesa kamu. Yeto kasugi rami la capuk ngasan. Yeto pakiami la nakande kaluane. Yeto bulawan sola salaka miampui na putuk mi taga. Yeto takgana la menjaji tanda kumua. La nakande to kamu api. Nasabak mi pang mesamu ewanan mi tonna la kiamat mo te elino. Te eda mi benni gajinna to tau mi suan jama barabah mi. Ya te eto pesak dingi to sarona. Metamba jo to rempun aselek barabah mi meta ada tulung. Na ya to petambana na sa'ding mo puang Allah Ta'ala to makuasa. Mangka mo kamu nolai to disangan kala avian. Solam perasai kamu sanangan lan te elino. Susi kamu patuan di pelampui la digere. Misesa, mi bunotoi to tau te eda salana, apa te eda newa kamu. Eta malabihku, la sabara kamu, ratu lako nadete karatuan napole puang isa. Takita tapang dusung, entajan ni selek barakbahna. Susi toi sabara entajan ni to watu peuranan. La sabara kamu midatan masumanga, nasabak la ratu pole mi puang. Eta malabihku, danggi misi pasala, anna te eda mi disessa. Ingaran ni, tingga tu murah na ratu to tamang raata. Eta malabihku, ingaran ni to nabi mangkada mpau pepasan na puang. Sabara innoloi kama perisan, jadi alai palilem mata. Disanga to masanang sanga sabara i. Misa ading moto kasabarasan na nabi Ayub, misa ading tomo kumua undina na barakai puang. Sanga melo penawanna puang Allah Ta'ala na liwak kama masenna. Eta malabihku, iata kami nang perallu, danggi mi masapa lampau langi, lampau lino, batu apa to'omo, pemaruruhi, iyo ke mi pugauki, na te'edah ke te'edah mi pugauki, anna danggi na sesa kamu puang Allah Ta'ala. Iya ke masusa kamu, masembajang kamu, iya ke masanang kamu, makelong kamu mipuji puang Allah Ta'ala. Ya keden kamu masaki, melo ke mitambai to peka amberan jamaah, napa sambajangan kamu, napa rusui minyak empau sangan na puang. Ya ke nakatapai kumua natarima puang to peta adanna, lana pumalaga jo oto masaki. Lana pamalaga puang, na lana dampangan toi keden ni dosa na pugauk. Ya mojo padalan nakui kamu kasalami, ami si pasambajangan mi di pamalaga. Liwa ama kuasa to peta ada doang na, to tonturu pakeloran na puang Allah Ta'ala. Yeto Nabi Elia to lino biasa ra susi kita. Apa yeto na tongan-tongan ni ima sambajang na kua danggi nauran, tek datongan nauran talung taun sitanga masainna. Masambajang pole omi, na membanasa to uran jauh melangi, anendek to'o to selek padang. Eto malabihku, ingaran ni tek kada kumua, ya keden tau membalik jomi pengajaran na puang Allah Ta'ala, lami pengingaran ni namin katoba pole, ni eto tom pengingaran ni jo to madosa namin katoba, ya mau jo tau na pusaba na dipasalama to sungana, jomi kematian jo ahera, na didampangan mai buda dosana. Pada mojolok to'o, selangki mati, Yakub.